الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Halaman 86 ya. Ya, ini kan. Naam, tafadhal, dibaca Pak Adri. Fa'in qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utiya syafa'ata. Bukan nabi yang bersabda. Jangan fa'in qala nabi, tapi fa'in qala an-nabiyyu utiya hakan. Fa'in qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utiya syafa'ata wa anna qulubuhu mimma aqtahu Allah ta'ala. Dan jawabu anna Allah ta'ala aqtahu syafa'ata wa nahaka an hadha. Faqala ta'ala falan tad'u ma Allahi ahadan fa idza kunta tad'u Allah ayyashfa nabiyyahu fika fa in kunta tad'una Allah an yushaffi'a nabiyyahu fika hakad an yushaffi'a nabiyyahu fika fa atibhu fi qawlihi Fa'inqala, jika ia berkata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utiya syafa'ata. Kalau jika dia berkata, si musyrikin ini, dia berkata nabi sallallahu pun diberikan syafaat. Wa ana atlubuhu mimma atahullahu ta'ala. Kalau begitu saya minta kepada nabi dari apa yang Allah telah berikan kepada beliau, kepada nabi. Nah, ini paham syubhat mereka. Jadi kata mereka, nabi diberikan oleh Allah syafaat. Berarti saya minta kepada nabi syafaat tersebut. Fal jawabu annallaha atahu syafa'ata wa nahaka an hada. Maka jawabannya ialah iya benar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syafaat kepada nabi. Namun Allah melarang Anda dari perbuatan ini, yaitu apa? Meminta syafaat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Janganlah kalian menyeru, berdoa, beribadah kepada siapapun di samping kalian beribadah pada Allah. Fa idza kunta tad'u Allah, jika engkau berdoa kepada Allah, ayyu syafi'a nabiyahu fika, agar Allah memberikan izin syafaat nabinya untuk engkau, fa'atihu, maka taatilah Allah fi qaulihi dalam firman-Nya. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah engkau menyeru kepada siapapun di samping menyeru kepada Allah. Wa aidan, dan juga fa inna syafa'ata utiyaha ghairan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan juga syafaat tersebut diberikan oleh Allah kepada selain nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fasaha annal malaikata yashfa'un, telah sahih bahwasanya malaikat itu memberikan syafaat. Wal afrad yashfa'un, afrad lihat di putnat. Al afrad hum al auladu as-sighar alladziina matu qabla abaihim. Lihat, afrad adalah anak-anak kecil yang mereka wafat sebelum kematian ayah-ayah mereka. Jadi wafat ketika masih kecil. Wal afrad, anak-anak kecil, mereka pun memberikan syafaat. Wal awliya yashfa'u, para awliya, para wali juga memberikan syafaat. ataqulu innallaha a'tahum syafa'ata wa atlubuha minhum. Apakah engkau mau mengatakan Allah memberikan mereka syafaat, namun saya meminta syafaat kepada mereka? Allah yang memberikan syafaat kepada nabi, kepada afrad, kepada malaikat, kepada aulia, namun Anda malah meminta syafaat tersebut kepada malaikat, kepada nabi, kepada wali. Fa in qulta hadza raja'ta ila ibadatis salihin. Kalau memang benar Anda mengatakan demikian, berarti Anda kembali kepada peribadatan yang diberikan kepada orang-orang saleh. Allati dzakarahullahu fi kitabih, yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Wa in qultala, tapi kalau Anda katakan oh enggak seperti itu, ya batala qauluk. Kalau begitu batallah ucapan Anda. A'tallahu syafa'ata wa ana atlubuhu mimma atahullahu. Ya, yaitu ucapan Anda yang menyatakan Allah memberikan kepada beliau syafaat dan saya minta kepada beliau ya syafaat dari apa yang Allah berikan kepada beliau. Nah, ini prolog yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebenarnya enggak prolog karena ini adalah lanjutan dari matan sebelumnya. Ya. Kita bacanya di sini. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah milik Allah syafaat itu semuanya. Syafaat tidak bisa ya diberikan oleh para nabi, para rasul, orang wali, para wali, orang-orang saleh, para afrad sekalipun tanpa izin dari Allah. Man dzal ladzi yasma'u indahu illa bi idznih. Dan ketika para nabi yang diberikan oleh Allah untuk memberikan syafaat, para wali, afrad, malaikat, ya, itu pun tidak bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang berbuat syirik. Allah Ta'ala berfirman, wala yashfa'una illa liman irtada. Ya, dan mereka tidak dapat memberikan syafaat kecuali diberikan kepada orang-orang yang Allah ridhoi, yaitu ahli tauhid. Adapun ahli syirik tidak dapat diberikan syafaat. Ya, kita baca aja syarahnya. Ya, tafadhal Syekh Suri. Qala syaikhul Qur'an, ai laisa min lazimi i'ta'i an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi asy-syafa'ata jawaza talabi. Jawazu isim laisa. Itu min lawazim i'ta'in nabi, itu khobar laisa. Adapun asyafa'ata maf'ul dari i'ta. Nah, isim laisanya mana? Belum ada itu. Nah, itu jawazu. Jawazu talabiha minkum wa hum amwatun bidalili Allah subhanahu wa ta'ala nafa an yashfi'a. Yashfi, enggak ada wazan yashfi. Ayyashfa'a ahadun indahu illa biiznihi waridahu amil mashfu'i fihi wa li'anna talaba syafa'ati minal amwati syirkun wallahu qad harama syirka wa akhdata 'amala sahibihi wa harama 'alaihi al-jannata wa qad ankara subhanahu 'ala alladziina yad'una ghayrahu wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allahi wa nazzala afsahu 'an dhalika wa sammahu syirkan wa aidan iqa'u Allahi asy-syafa'ata laisa khasan bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu man utiya syafa'ata. Tatlubu. Tatlubu min dunillahi kama kana al-musyrikuna al-awwaluna yaf'aluna dhalika wa yaquluna ha'ula'i syafa'una 'inda Allah. Tayyib. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ai laisa min lazimi ita'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi syafa'ata jawazu talabiha minhum. amwat. Itu bukanlah konsekuensi dari diberikannya syafaat kepada Nabi dan kepada selainnya, kepada para wali. Bukanlah konsekuensinya, lawazimnya. Bolehnya meminta syafaat kepada mereka. Nah, ini dalam penjelasan yang lalu telah dijelaskan bahwasanya syafaat itu adalah doa. Talabu syafaat berarti doa. Nah, kalau berdoa ya kepada Allah tabaraka taala, enggak boleh kepada selain Allah. Ya. Semisal mereka menyatakan ya Muhammadu ya Rasulullah isfi'li. Ya, berarti yang dia menyatakan wahai Muhammad wahai Rasulullah, berikanlah syafaat kepadaku. Berarti orang ini telah memberikan doa kepada selain Allah. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Syekh di atas membawakan dalil yaitu فَلَا تَدَعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Dan perhatikan فَلَا تَدَعُوا, ini nahyun anil du'a لِغَيْرِ اللَّهِ, ini larangan berdoa kepada selain Allah. فَلَا تَدَعُوا, janganlah kalian menyeru berdoa. Ya, berdoa. Perhatikan, ya. Ini Allah sebutkan fala tad'u dengan fi'il mudhari. Dengan fi'il mudhari. Nah, dalam kandungan ilmu nahwu, fi'il mudhari, ya. Ya, fi'il mudhari, perhatikan. Kandungannya itu adalah pada masdar. Ya, fala tad'u yaitu addu'a. Addu'a. Berarti dia posisinya posisi nakirah fi siyakin nahi, kan begitu kan? Nah, berarti faedahnya apa? Umum. Umumnya apa? Cakupan semua doa. Cakupan semua doa. Segala jenis doa tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Fala tad'u. Nah, ini mencakup semua doa. Ya, seorang pun tidak boleh dijadikan tempat berdoa di samping Allah. Ya, bahkan kepada Nabi sesalam sekalipun. Fala tad'u. Doa ibadah maupun doa masalah. Ya. Fala tad'u ma'a Allah, di samping kalian berdoa, janganlah kalian berdoa di samping kalian berdoa kepada Allah ahada, kepada siapapun. Ahada inilah nakirah. Nakirah, ahada nakirah. Dia datang dalam bentuk konteks penafian. Maka ini umum mencakup kulla ahadin gitu. Fala tad'u ma'a Allah kulla ahadin. Karena ini nakirah. Nakirah konteksnya an-nafyu. Ya, fala tad'u, larangan bahkan, larangan. Larangan ada an-nahyu, maka ini mencakup semuanya. Malaikat, rasul sekalipun, mereka tidak boleh dijadikan objek doa. Paham enggak sih? Hah? Ini dari sisi ilmu nahwu yang dijelaskan oleh kalangan nahwiyun dan usuliyun dan kalangan ulama-ulama usul. Ya. Tabarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Wahum amwatun, padahal mereka adalah orang-orang yang telah mati. Bidalili anallaha subhanahu wa ta'ala, dengan klaim dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala nafa ayyashfa'a ahadun indahu. Yaitu dengan dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menafikan seorang dapat memberikan syafaat di sisinya illa biizni waridahu anil masfu' fihi. Nah, ini dengan dalil kita katakan enggak boleh meminta syafaat kepada selain Allah, dengan dalil bahwasanya Allah SWT menafikan seseorang siapapun memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah dapat izin dari Allah dan Allah ridhoi yang si masfu' ini yang diberikan syafaat Allah ridhoi. Ya. Ya, man zalladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Wa la yashfa'una illa liman irtada. Ya. Siapa yang dapat memberikan syafaat? Ya. Di sisi Allah kecuali setelah dapat izin dari Allah. Mereka tidak dapat memberikan syafaat. Mau nabi, mau malaikat, mau afrad, mau wali, enggak bisa. Illa liman irtada, kecuali yang Allah ridhoi. Kalangan kuburiyun, ahli sedekah laut, ahli pesugihan, mereka enggak bakal diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka bukan ahli tauhid. mereka musyrikun, mereka ahli syirik, maka mereka tidak akan diberikan syafaat kepada kepada mereka oleh Nabi SAW maupun oleh pemberi syafaat yang lainnya. Kenapa? Karena Allah tidak ridai illa liman irtada. Ya. Dan mereka ini keliru ketika meminta syafaat kepada Nabi, padahal syafaat itu milik Allah. Qulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah milik Allah lah syafaat semuanya. Ya, kemsalam. Wali anna talaba syafa'ati minal amwati syirkun. Dan juga bahwasanya meminta syafaat kepada orang-orang yang telah mati itu adalah kesyirikan. Ya, itu adalah kesyirikan. Ini jelas ini. Berarti dia telah meminta, ya, meminta berdoa sesuatu yang hanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat merealisasikan permintaannya. Dia hadirkan permintaan tersebut kepada Allah, kepada selain Allah. Maka ini jelas kesyirikan. Kemudian waqad haramallahu asyirka. Allah telah mengharamkan kesyirikan. Wa ahbata amala sahibi. Allah telah membatalkan, menghapus ya amalan pelakunya. Lain asyrak tala yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Waqad ankara subhanahu ala alladziina yad'uuna ghairah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingkari orang-orang yang berdoa kepada selainnya selain Allah. Wa yaqulun haula'i syafa'una indallah, dan mereka menyatakan ya ini mereka ini ya, wali-wali ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Allah ingkari, dan Allah sebut di awal ayat mereka telah beribadah kepada selain Allah. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una indallah. Lihat Allah sebutin wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Mala yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sesuatu yang enggak bisa memberikan manfaat, mudarat kepada mereka sedikit pun. Apa kata mereka klaimnya? Kenapa mereka beribadah kepada wali, kepada makam-makam orang saleh, di pusara-pusara, di kuburan-kuburan keramat? Apa kata mereka? Haula'i syafa'una indallah. Ini kan pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ini syubhat mereka dari dahulu hingga saat ini. Dan Allah telah ingkari sejak awal dahulu. Ya. Wa nazzaha nafsahu an dzalik, dan Allah mensucikan dirinya dari perbuatan tersebut. Wa sammahu syirkan, dan Allah menamakannya sebagai sebuah kesyirikan. Wa aidan ta'allahi syafa'ata laisa khassan bin nabi. Dan juga ya, pemberian Allah ya, pemberian syafaat dari Allah itu tidak hanya khusus kepada nabi. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafa'at al-malaika, syafa'an nabiyyun, syafa'al mu'minun, ya, walam yabqa illa arhamur rahimin, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, malaikat memberikan syafa'at, para nabi memberikan syafa'at, orang mukmin bahkan memberikan syafa'at. Ya, orang mukmin bahkan memberikan syafa'at. Nah, ini perhatikan. Kemudian mana lagi tadi? Mana sekarang? Fahal kullu man u'tiya syafa'ata tutlabu minhu? Apakah setiap ya orang yang diberikan syafaat kemudian syafaat diminta dari dia? Min dunillah, kepada selain Allah, kama kana al-musyrikun al-awwalun yaf'aluna dzalik, sebagaimana musyrikin zaman dahulu yang pertama kali mereka melakukan hal tersebut. Wa yaquluna haula'i syafa'una 'indallah, yang mereka menyatakan wali-wali ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Iya dan billah. Ya, iya dan billah. Nah. Kemudian. Ya. Kita baca matan berikutnya. Ya, matan di atas berikutnya. Tepadol dibaca di sini. Ya, Marwanto. Enggak di matan, benar. Benar di matan. Sebelumnya halaman 8 7. Tadi kan Pak Adri baca halaman 86 matan. Sekarang matan halaman 87. Fa in qala ana la usyriku billahi syai'an. Ayo terus. Ah, apabila dia berkata, nih si musyrikin ini, ya, ketika dia meminta syafaat dalam bentuk doa kepada nabi, kepada wali minta syafaat, kita katakan syirik dengan dalil-dalil yang tadi disebutkan, maka dia akan berkilah. Saya enggak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Hasya wa kala, tidak sama sekali. Terus? Dia syubhat mereka nih. Namun iltija, meminta perlindungan kepada orang saleh itu bukan syirik, kata dia. Terus lanjut. Nah, kalau katakan kepada dia, jika Anda mengakui bahwa Allah Taala mengharamkan kesyirikan dan itu lebih besar daripada pengharaman zina. Allah mengharamkan syirik lebih besar pengharamannya daripada pengharaman zina. Dan Allah mengakui bahwa Allah dan Anda mengakui bahwa Allah tidak mengampuninya. Terus? Maka fama hadzal amru? Maka bagaimana dengan perkara ini yang Allah haramkan? Dan Allah sebutkan bahwasanya Allah tidak mengampuninya, yaitu kesyirikan. Terus? Maka dia tidak akan mengetahui. Maka katakan kepadanya, kepada si musyrik tadi. Terus? Kita katakan padanya, bagaimana Anda bisa membebaskan diri Anda dari kesyirikan, sedangkan Anda tidak tahu apa itu syirik. Terus? Bagaimana Allah mengharamkan kepada Anda hal ini, dan kemudian Allah menyebutkan bahwasanya Allah tidak akan mengampuninya, dan Anda tidak bertanya tentangnya, dan Anda juga tidak mengetahui apa kesyirikan tersebut. Terus? Apakah Anda menduga bahwasanya Allah ya mengharamkannya dan tidak menjelaskan kepada kita? Jadi si musyrik ini menyangka, apa sih kesyirikan? Ini bukan syirik. Jadi dia meyakini syirik Allah haramkan. Ya. Apakah Anda menduga Allah mengharamkan syirik, kemudian Allah tidak menjelaskan apa itu kesyirikan? Nah, terus? Asnam, taib, ini syubhat lagi. Kata dia, jika dia mengatakan syirik itu adalah beribadah kepada berhala, dan kita tidak beribadah kepada berhala. Ini syubhat mereka ini. Terus? Maka katakan padanya, apa sih makna beribadah pada asnam, kepada berhala? Jadi musyrikin dari dahulu hingga saat ini menyangka, kalau musyrikin sekarang yang disangka kafir itu, yang disangka syirik itu, beribadah kepada batu, kepada berhala, kepada Yesus, kepada dewa-dewa. Nah, disangka mereka syirik itu terbatas di situ saja. Adapun memberikan ibadah berupa doa, istighosah, isti'anah, isti'adah, an-nadar, kemudian ad-dabah, penyembelihan, tawaf kepada kuburan-kuburan keramat, wali-wali, orang-orang soleh, dianggap itu bukan kesyirikan. Nah, ini masalahnya di sini. Terus lanjut. Kemudian kita katakan, apa sih makna beribadah kepada berhala? Apakah Anda menduga bahwasanya mereka musyrikun Quraisy dahulu ya'taqidun, mereka meyakini bahwa kayu, ya, ahjar, pepohonan, ya, apa, bebatuan, akhsyab, jamak dari khosab, ya, kayu-kayu, bebatuan yang mereka jadikan sebagai berhala itu, apakah musyrikin meyakini bahwasanya kayu, batu ini takhluq wa tarzuqu, ya, memberi, menciptakan, memberikan rezeki, wa tudabbiru amra man da'ahu, dan mengatur per segala urusan orang yang berdoa kepadanya. Terus maka Al-Qur'an telah mendustakan hal ini. Terus baniyatan ala qabri au ghairihi yad'una dhalika wa yadhkuna lahu yaquluna innahu yuqarribuna ila Allahi zulfa. Baik, nah perhatikan. Fa in qala, jika si musyrik ini berkata lagi, huwa itu apa? Asyrik. Huwa, kesyirikan itu adalah man qasada khasyabatan. Nah, ini kata si musyrik ini, kesyirikan itu adalah menyengaja untuk beribadah kepada khasyabah, kepada kayu, kepada batu, kepada bangunan yang ada di atas kuburan atau ghairi atau selainnya. Ya, yang mereka berdoa dzalikan kepada benda-benda kayu tadi, batu, bangunan, wayat bahun lahu, dan menyembelih untuknya, dan mereka mengatakan innahu yuqarribuna ila Allahi zulfa. Jadi si musyrik ini juga apa ayat? Juga apa ayat? Dia menyetir, mengutip. Nah, ini kata dia ketika dia menyanggah, kesyirikan itu menyengaja, memang sengaja, memang niat beribadah kepada kayu, kepada batu, kepada bangunan. Itu, dan mereka memberikan ibadah kepada kayu ini dengan mengatakan ya innahu yuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini kan kutipan sebenarnya dari ayat. Jadi si musyrik ini hafal ayat, ya. Si musyrik ini. Terus ayat Allahu anna bi barakati wa yu'tina bi barakati faqul. Kemudian kayu-kayu batu ini akan menghindarkan kami, akan membela kami atau menghindarkan kami dari bahaya dengan keberkahannya, dan akan memberikan kepada kami keberkahannya. Terus faqul. Taib. Maka kita katakan padanya, sodakta, anda benar. Inilah perbuatan kalian yang di sisi bebatuan, bangunan yang ada di atas kuburan atau selainnya. Maka hada, maka si musyrik ini akarra, berarti dia telah mengakui anna fi'lahum, bahwasanya perbuatan mereka hada, perbuatan mereka ini, yaitu beribadah kepada para wali ya di kuburan, huwa ibadatul asnam. Itulah peribadatan kepada berhala. Fahwal matlub. Inilah yang dituntut dari mereka. Kita baca syarahnya. Oh belum ya, masih di matan. Matan lagi baca sini. Ya. Aib baca matan ya. Aib. Juga dikatakan kepadanya, ucapan anda wahai musyrik, kesyirikan itu adalah ibadatul asnam, beribadah kepada berhala saja. Apa sih maksud anda? Hal muraduka, apakah maksud anda bahwasanya syirik maksusun bihada, ya, itu hanya dikhususkan pada beribadah kepada berhala saja? Wa annal i'timada ala salihin wa du'ahum la yadkhulu fi dzalik, dan bersandar kepada orang-orang saleh, berdoa kepada mereka, tidak masuk ke dalam cakupan syirik ini. Terus fahada lalu dulu madzakaru fi kitabihi min kufri mudof. Taib. Fahada yarudduhu ma dzakarallahu. Maka apa yang Allah sebutkan di Al-Qur'an telah membantah hal ini. Ya, maka ini terbantahkan oleh apa yang Allah sebutkan di Al-Qur'an berupa kekafiran orang yang ya bergantung kepada malaikat, kepada Isa atau orang-orang saleh. Terus falabudda an yuqirra lata anna man asyraka anna Ayat terus. Nah, kemudian fala budda maka pastilah ayukiro dia akan mengakui laka kepada anda anna man asyraka fi ibadatillahi ahada, bahwasanya siapa saja yang menyekutukan peribadatan kepada Allah, dia menyekutukan kepada siapapun baik dari kalangan orang-orang saleh, fa hadha huwa syirku al-madhkuru fil Qur'an, inilah kesyirikan yang disebutkan di Quran, wa hadha huwal matlub, inilah yang memang dituntut pengakuan dia tadi. Terus ah, ini sirrul masalah. Ya, rahasia masalah ini adalah apabila dia berkata, ah, kalau dia menyatakan saya enggak berbuat syirik kepada Allah. Kita tanya pada dia, apa sih syirik kepada Allah maknanya? Ah, coba jelaskan, fasir, tafsirkan kesyirikan tersebut kepada saya. Ah, taib. Jika dia mengatakan kesyirikan adalah beribadah pada berhala, katakan pada dia, apa sih makna beribadah pada berhala? Fasir hadi. Coba jelaskan kepada saya. Terus? Illallah. Taib. Jika dia mengatakan saya tidak beribadah kecuali hanya pada Allah, kita katakan pada dia, apa makna beribadah kepada Allah? Coba jelaskan pada saya. Terus? Ah, jika dia mentafsirkannya sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh Quran terkait tentang syirik, maka itulah yang dituntut, itulah yang dicari. Terus? Nah, jika dia belum mengetahuinya apa itu hakikat kesyirikan, ya, dia belum mengetahui bahwasanya dia tidak berbuat syirik, fa kaifa yad'i syai'an wa huwa la ya'rifu, bagaimana mungkin dia bisa mengklaim sesuatu hal dalam keadaan dia tidak mengenalnya? Terus, bayyanta lahu wa ibadatil awsani, tayyib, wa in fassara dhalika bighairi ma'nahu. Nah, jika dia mentafsirkan kesyirikan tersebut dengan selain makna sebenarnya, maka anda jelaskan kepada dia ayat-ayat yang jelas terkait makna syirik dan beribadah kepada berhala, wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadha zaman bi'ainihi, dan bahwasanya yang dilakukan oleh yang mereka lakukan di zaman ini itu ya, berupa kesyirikan bi'ainihi, ya, itulah kesyirikan itu sendiri. Terus, wa anna ibadatallahi wahdahu la syarika lah, ya, dan bahwasanya peribadatan kepada Allah taala semata yang tiada sekutu baginya, hiya lati yunkiruna 'alaiha 'alaina, ya, maka itulah yang mereka mengingkari kita, wa yasihun, ketika kita mengajak agar jangan beribadah kepada kuburan, kita mengajak hanya beribadah pada Allah, mereka mengingkari kita, wa yasihun, dan mereka akan berteriak fihi dalam hal ini, kama soha ikhwanuhum, lihat, kama soha ikhwanuhum, sebagaimana ikhwan mereka dari kalangan musyrikin Quraisy telah berteriak dahulu, haitsu qalu, ketika mereka mengatakan kepada Nabi, aja'al al-alihata ilahan wahidah, apakah orang ini hendak menjadikan Tuhan itu hanya satu, ya, padahal Tuhan kita banyak, inna hadha la syai'un ujab, sesungguhnya hal ini adalah sangat sangat mengherankan. Taib, ya. Nah, Pak, coba Pak Majid baca syarahnya. Paham enggak di sini masalahnya? Ya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Yubayyin Sayyidina Rasulullah Ta'ala anna syirka laysa maqsuran 'ala 'ibadati asnam. Li'anna musyrikin al-awwalin minhum man ya'budu al-malaikata wal malaikata aslah. Wal malaikata aslah. Wal malaikata aslahu salihin. Kama qala Ta'ala ba'ibadatun munkarun. Bal ibadun. Mukromun, kok mungkarun? Mungkarun yang diingkari, no. Udah cuci muka belum ini? Udah cuci muka belum? Udah ya. Layas dikunahu bilkoni wagum diamnihi ya'lamun ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyyatihi mushfiqun wa man yaqul minkum inni ilahun min duni fadhalika najzi jahannam fadhalika najzi adh-dhalimin wa minhum man ya'budu as-salihina wa dhalika fi qawli ta'ala ulaika alladhina yad'una ya bataguna ila rabbi imul wasilata ayyuhum aqrabu wa yajuna rahmatahu wa yakafuna adabuhu qila inna nazara fi man ya'budu azizan wa masiha minal anbiya'i wa qila nazara fi qawmin kanu ya'buduna al-jinna fa aslamu jinnu fa aslama al-jinnu wa lam ya'lam man ya'buduhum min al-insi annahum aslamu awal maqsudu min dhalika anna Allah dhakara anna al-musyrikina al-awwalina minhum man ya'budu al-asnama wa asjara wal ahjara wa minhum man ya'budu al-anbiya'a was-salihina wa siwa wa sawwa sawwa yusawwi wa sawwa bainahum fil hukmi wa fil hukmi wa hukmun wa hakama alaihi bil kufri wa syirki wa anta ayyuha al-musabbihu turidu an tufarriqa baina man abadal asnama wa man abadas salihina fatufarriqu kenapa jadi tufarriqu jama Allahu wa hada minal muhadatil Hasbuk. Baik. Kata Syekh Shalih Fauzan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala menjelaskan anna syirka bahwasanya kesyirikan itu laisa maqsuran ala ibadatil asnam. Kesyirikan itu enggak terbatas pada peribadatan kepada berhala saja. Di annal musyrikin alawwalin karena musyrikin awalin dahulu minhum diantara mereka man ya'budul malaika ada yang berdoa beribadah kepada malaikat kepada wal malaikatu aslahul salihin sedangkan malaikat adalah orang yang paling soleh Allah Ta'ala berfirman bal ibadun mukramun mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun mereka tidak pernah mendahului ucapan Allah dan mereka melakukan apa yang diperintahkan pada mereka ya'lamu mereka Allah mengetahui apa yang ada di hadapan maupun di belakang mereka wala yashfa'un dan mereka malaikat ini tidak akan dapat memberikan syafaat illa liman irtada ya kecuali kepada orang yang Allah ridai wa hum min khasyatihi mushfiqun dan malaikat ini karena takutnya kepada Allah musyfiqun mereka berhati-hati. Wa may yaqul minhum inni ilahun kata Allah. Barang siapa yang di antara mereka yang mengatakan saya adalah ilah sembahan min duni selainnya selain Allah fadzalika najzi jahannam. Najzi jahannam. Allah ancam malaikat, maka kami akan membalasnya dengan jahannam. Wa kadzalika najzi adz-dzalimin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Minhum man ya'budu salihin. Di antara mereka ada yang beribadah pada orang saleh. Ini jelas ya. Jadi yang namanya kesyirikan tidak terbatas kepada nyembah berhala. Lihat ini. Nyembah malaikat aja syirik, kafir. Baik. Minhum man ya'budu salihin. Di antara mereka ada yang beribadah pada orang-orang saleh. Ini di kalangan musyrikin terdahulu. Ya. Wa dzalika fi qauli yang dibikin itu dalam firman Allah, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim ila rabbihumul wasilah. Mereka itulah yang yad'una yabtaghun, mereka itulah orang-orang yang orang-orang yang berdoa ya, yang mereka berdoa kepadanya, ternyata yang didoakan tersebut yabtaghun, mereka mencari ila rabbihim alwasilah, mencari wasilah kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah. Wayarjuna, dan yang diibadahi ini, yang dijadikan tempat doa ini, mengharapkan rahmatahu, rahmat Allah. Wayakhafuna adzabahu, takut kepada Allah. Ngerti gak sini? Hah, Paris ngerti gak? Kila ada yang menyatakan innaha nuzilat fi man ya'budu uzairan. Ada yang menyatakan ayat ini diturunkan terkait bagi orang yang menyembah Uzair wal Masih Isa, Masih minal anbiya. Padahal Masih ya, Uzair dan siapapun mereka berharap ampunan kepada Allah. Ya. Mereka berharap ampunan kepada Allah. Ya. Mereka takut kepada Allah. Ketika di mahsyar ya, orang-orang datang ke Adam. Adam nyerah, datang ke Nuh, Nuh nyerah. Datang ke ya, kepada Ibrahim, Ibrahim nyerah. Karena semuanya memberikan uzur, saya dulu pernah salah. Datang kepada Musa, Musa nyerah, sebutin kesalahannya, saya dulu pernah salah. Datang ke Isa, padahal Isa enggak punya salah, enggak disebutin di situ. Ada apa kesalahan Isa? Tapi Isa takut kepada Allah. Nah, Isa takut kepada Allah. Kata Isa datang ke Muhammad sana. Nah, ya. Barakallahu fiikum. Kila nuzilat, namun ada yang menyatakan juga ayat ini turun, diturunkan fi qaumin terkait suatu kaum yang mereka ya'budun al-jin. Beribadah kepada jin, fa aslama al-jinnu. Namun jin yang diibadahi ternyata masuk Islam. Walam ya'lam man ya'buduhum. Ya, dan orang-orang yang menyembah jin ini tidak mengetahui hal tersebut. Jin tersebut sudah masuk Islam. Ya. Yang menyembah mereka minal insi, dari kalangan manusia, annahum aslamu, bahwa mereka telah masuk Islam. Wal maqsudu, maka maksud min dzalika, dari hal ini adalah annallaha dzakara annal musyrikin al awwalin, bahwa Allah menyebutkan musyrikin awwalin dahulu, minhum man ya'budul asnam al asjar wal ahjar. Memang benar ada di antara musyrikin yang menyembah ya, bebatuan, pepohonan, bebatuan. Wa minhum man ya'budul anbiya was salihin. Di antara mereka ada yang menyembah pada wali, pada nabi dan orang-orang saleh. Sawwa bainahum fil hukum. Allah menyamaratakan mereka dalam hukuman. Artinya mereka difonis tetap kafir. Wa hakama alaihim bil kufri wasyirki. Dan Allah ya menghukumi, memfonis mereka dengan kekufuran dan kesyirikan. Walaupun mereka tidak nyembah berhala, tapi nyembahnya nabi. Mereka enggak nyembah kayu, enggak nyembah batu. Ya, mereka nyembahnya orang soleh, sama kafir juga. Anta ayuhal musyabbih, sedangkan anda wahai musyabbih, orang-orang yang ya, mentasbih. Ya, kenapa dinamakan musyabbih di sini? Ya, kenapa di sini? Hah? Ya itu karena ya, mereka menyamakan ya, hak Allah dengan hak nabi, hak wali diberikan ibadah. Ya, atau sering juga dikatakan para ulama. Bahwasannya setiap musyrikun itu adalah musyabbihun. Ya, kenapa demikian? Ketika mereka berbuat syirik kepada Allah, ya, memberikan ibadah kepada wali dengan anggapan apa? Kita enggak bisa beribadah langsung kepada Allah karena kita orang kotor, para wali orang bersih. Ya. Maka sebagaimana kita datang ke raja dunia, kita enggak bisa langsung kecuali melalui perantara. Lihat, dia menyamakan Allah dengan raja dunia. Makanya musyrikin itu dinamakan juga musyabbihah. Musyabihah. Terus berikutnya mana lagi? Turidu an tufarriqa, Anda ingin membedakan baina man abadal asnam wa man abadal salihin. Anda ingin membedakan orang yang beribadah kepada berhala dan orang-orang beribadah kepada orang saleh. Wa tufarriqu baina ma jama'a Allahu. Anda hendak membedakan apa yang telah Allah sama ratakan. Ya. Hadza min muhadatillahi subhanahu. Maka inilah di antara bentuk penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadza wajhu raddi hadhihi syubha. Ayat tafadhal fa Yusuf, hadza wajhu. Raddi hadhihi subhati haitsu tubayyinu annahu la la farqa baina syirkil awwalina wa syirki haula'i alladhi yad'una al-islam wa hum ya'buduna al-qubur wal awliya'a was-salihin bi annahum la ya'rifuna anna hadha syirkun wa hadhihi natijatul jahli bi 'aqidati at-tauhid as-sahihati wal jahli bima yudaduha bima yudaduha min asyirki fa inna man la ya'rifu asyirka yaqa'u fihi wa huwa la yahdi wa min huna tattadihu darurotul inayati bi dirasatil aqidati as-sahihati wa ma yudaduha. Baik. Hadza wajhu raddi hadhihi syubhati. Ini adalah sisi bantahan terhadap syubhat ini. Ya, yaitu syubhat apa? Pembatasan kaum musyrikin zaman sekarang yang menyatakan bahwasanya kesyirikan itu hanya pada menyembah berhala. Ya, sehingga apa mereka tidak ingin dicap sebagai musyrik karena mereka nggak pernah nyembah berhala. Mereka hanya memberikan ibadah pada para habaib, ya, kepada leluhur, kepada orang-orang soleh yang telah wafat, bukan berhala. Nah, ini sudah dibantah. Baik. Haitsu tabayyana, ketika jelaslah annahu la farqa, bahwasanya tidak ada perbedaan baina syirkil awwalin wa syirki haula, antara kesyirikan zaman dahulu dan kesyirikan mereka ini, musyrikin milenial, ya, alladzina yad'una al-islam, yang mereka mengklaim Islam, wa hum ya'buduna al-qubur wal awliya was-salihin, namun mereka menyembah kuburan para wali, orang-orang saleh, di annahum la ya'rifuna anna hadha syirkun, karena mereka tidak tahu bahwasanya ini ada syirik. Ya, tidak tahu. Musyrikin zaman dulu tahu enggak kalau itu syirik? Hah? Tahu enggak? Tahu. Ya. Musyrikin zaman dulu tahu itu syirik, Marwan tahu. Tahu itu syirik, musyrikin zaman dulu. Enggak tahu juga. Orang mereka mengatakan, "Oh, apa namanya? Ini yuqarribuna ilallahi zulfa." Kalau tahu syirik enggak bakal nggak bakal mereka melakukan, karena mereka mengagungkan Allah, mereka mengaku ya Allah yang menciptakan langit bumi, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Nah, mereka nggak tahu, ya. Taibarakallahu fikum. Makanya diantara mereka dijuluki Abu Jahal, simbol kebodohan. Nggak tahu mereka ini syirik. Abu Jahal aja nggak dikasih uzur, nggak dikasih uzur. Bilja. Tapi mana lagi berikutnya? Di annahum la ya'rifuna anna hadha syirka, anna hadha syirkun. Karena mereka tidak mengetahui bahwasanya ini adalah kesyirikan. Wa hadhihi natijatu jahli. Inilah hasil dari kebodohan bi aqidati tauhid as-sahihah. Ya. Ini hasil dari kebodohan terkait tentang akidah tauhid yang benar. Wal jahl bima yudadduha, dan Ya. Dan inilah kebodohan terkait lawan dari tauhid, yaitu apa? Minasyirki, yaitu berupa kesyirikan. Fa inna man la ya'rifu asyirka, maka bahwa barang siapa yang tidak mengetahui kesyirikan, yaqa'u fihi fa huwa la yadri. Maka dia bisa terjerumus ke dalam kesyirikan tersebut dalam keadaan dia tidak mengetahui. Wa min huna, maka dari sini tattadihu daruratul inayati bi dirasatil aqidati shahihah. Maka dari sini ya jelaslah ya, pentingnya ya, daruratnya memberikan kepedulian perhatian kepada pelajaran akidah shahihah dan yang lawannya, yaitu pengetahuan terhadap kesyirikan. Baik. Lihat di matan berikutnya, faida arafta. Ya. Nah, siapa ini? Si Paris sudah bisa baca belum? Hah? Paris, ayo Paris baca. Faida arafta. Al-i'tiqada wa syirku alladhi nazala fihi al-Qur'an wa huwa alladhi nuzila fihi al-Qur'an wa syirku alladhi nuzila fihi al-Qur'an wa qadala rasulu wa qadala rasulullahi sallallahu alaihi wa annasa alaihi fa'lam anna syirka al-awwalina akhafu min syirki ahli zamanina amroin ahaduhuma anna al-awwalina la yushrikuna wala yad'una al-malaikata wal-awliya'a wal-awthana ma'allahi illa fiqhari wa amma fi shiddati fayuhlisuna lillahi dina kama qala ta'ala wa idha massakum fil mahdi wala man tad'una illa iyya falam manajjakum ila bari aqtum wa kana insanu taqwa wa qawluhu qul ara'aytakum in atakum adabu allahi aw atakum sa'atu aw wallahi tad'una in kuntum sadiqin wa iyya tad'una fa yusiku ma tad'una ilayhi in sha'a wa tansawna ma tushrikun wa qala ta'ala wa idha massa al-insana durrun da'a rabbahu muniban ilayhi wa qawluhu wa idha washiyahum mawjun kal-dhurari da'u allaha mukhlisina lahu ad-din. Tayyib. Nah, kata Syekh, fa idza arafta, kalau Anda sudah mengetahui anna hadha alladhi yusammihi al-musyrikuna fi zamanina li'tiqada, apabila Anda sudah mengetahui bahwa yang dinamakan oleh musyrikin ini kesyirikan, dinamakan oleh musyrikin zaman sekarang sebagai i'tiqad. Sebagai apa? I'tiqad. Padahal itu adalah kesyirikan. Itu sama sepertinya ya dengan apa yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Ya, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada berhala yang enggak bisa memberikan manfaat mudarat kepada mereka. Ah, apa kata mereka? Haula'i syufa'auna indallah. Ini ibadah kata mereka. Ibadah sebagai upaya untuk mendapatkan syafaat di sisi Allah. Ya. Mereka beribadah kepada wali-wali. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a. Apa kata mereka? Dan orang-orang yang menjadikan ya, wali-wali selain Allah, apa kata mereka ketika mereka beribadah kepada selain Allah? Mana abuduhum, kita tidak beribadah kepada mereka kok. Nah, ini mereka jahil terhadap kesyirikan ini, orang musyrikin Quraisy. Illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kecuali ini adalah bentuk taqarrub supaya berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi musyrikin zaman dahulu menamakan kesyirikan sebagai taqarrub ila Allah. Musyrikin zaman sekarang menamakan kesyirikan sebagai i'tiqad. Sebagai i'tiqad. Ini ngeri ini. Wa syirkul ladzi nuzila fihi al-Qur'an. Padahal itulah kesyirikan yang Al-Qur'an diturunkan tentangnya. Wa qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa 'alaihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi manusia dari kalangan musyrikin kafirin karena kesyirikan tersebut. Fa'lam, maka ketahuilah anna syirkal awwalun, bahwa kesyirikan orang-orang terdahulu, akhaffu minasyirki ahli zamanina, itu lebih ringan daripada kesyirikan zaman kita. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di mana? Di Al-Qawaidul Arba. Ya. Ini lebih ringan. Ya, musyrikin zaman Quraisy lebih mending daripada kesyirikan zaman sekarang. Ya. Makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, musyrik zaman sekarang lebih berhak untuk dikafirkan, lebih berhak untuk diperangi. Kenapa? Kesyirikannya lebih parah. Kan begitu konsekuensinya. Ah, ini musyrikin Quraisy, syirik, diperangi oleh Rasulullah, dikafirkan oleh Rasulullah. Ya. Mereka dinamakan oleh Allah sebagai kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. La abudu ma ta'budun, berlepas diri. Dan Allah anggap ibadah mereka kepada Allah selama ini enggak ada. Wala antum abiduna ma'bud. Dan kalian tidak pernah beribadah kepada apa yang aku sembah. Padahal musyrikin dahulu beribadah kepada Allah. Haji, umrah, salat, doa, beristighosah di lautan ketika datang ombak. Namun ibadah mereka selama ini dinafikan. Dua kali di surah Al-Kafirun. Wala antum abiduna ma'bud. Dinafikan ibadah mereka kepada Allah. Dan kalian tidak beribadah kepada apa yang aku sembah. Padahal mereka nyembah Allah. Dinafikan. Ya. Gimana lagi dengan musyrikin zaman sekarang? Yang kata Syekh, kesyirikannya lebih parah daripada musyrikin zaman dahulu. Maka lebih kafir daripada musyrikin zaman dulu. Itu konsekuensinya. Ya. Kalau dikatakan musyrikin zaman sekarang lebih parah kekafirannya daripada musyrikin zaman dahulu, maka musyrikin zaman sekarang lebih kafir. Apa fungsinya ucapan ini? Ini yang dijelaskan oleh para a'immatud dakwah. Ya, oleh para a'immatud dakwah. Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hal ini. Ya, dan beliau tidak mengacu kepada kantong beliau sendiri, mengacu kepada penjelasan a'immatud dakwah. Syekh Abdul Latif, Syekh Ishaq, ya, Syekh Abdul Rahman bin Hasan, ya, dan Syekh ya Abu Mutain dan yang lainnya dari kalangan a'immatud dakwah yang menjelaskan hal ini. Mana lagi tadi? Ya, bi amrain. Kenapa musyrikin zaman dahulu lebih ringan? Kenapa musyrikin zaman sekarang lebih parah kesyirikannya? Karena dua hal. Haduhum. Annal awwalin la yusyrikun. Mereka musyrikin zaman dahulu tidak menyekutukan Allah, wala yad'un malaikat, tidak beribadah pada malaikat atau wali-wali. Ya. Wal ausan ma Allah, ya, atau berhala di samping Allah illa fir raha. Kecuali ya di kala lapang. Ya, wa amma fi siddah fa yukhlisuna lillahi din. Adapun ketika dalam situasi genting baru mereka mengesakan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Kalau di kala lapang baru beribadah kepada berhala, kepada Hubban, Lata, Manat, ya, Uzza. Di kala genting hilang itu semua, enggak ada. Ingat Lata, Uzza, Hubban enggak ada. Ingatnya hanya Allah. Karena mereka tahu ini enggak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah. Ya, ini yang pertama. Ya, Allah Taala berfirman, "Wa idza massakumud dur," apabila mereka ditimpa bahaya, "fil bahr," di lautan, "dalla man tad'una illa iyyah," maka hilanglah apa yang mereka sembah selama ini kecuali hanya Allah, kecuali hanya kepadanya. Hilang itu semua. Hilang itu semua. Nanti musyrikin zaman sekarang beda. Di lautan lagi ombak itu ingatnya si Abdul Qadir Jilani. Ingatnya Nyi Roro Kidul. Ingatnya Mbah Wong Rokso. Ajhal. Ajhal min Abi Jahal. Ajhal min Abi Jahal. Abu Jahal di Perang Badar berdoa kepada Allah agar Rasulullah dan sahabat dikalahkan. Berdoa kepada Allah. Lihat di Sirah Nabawiyah. Dikutip oleh Syekh Mubarak Puri di Rahikul Maktub oleh Ibn Hisham di sirahnya. Ya. Abu Jahal berdoa kepada Allah. Lihat. Tapi pernah ya ikhwah ya. Saya dapat cerita ini dari Ustadz di Depok, Ustadz Ali Basuki. Ya. Ketika peristiwa tsunami, karena beliau ada di sana dulu. Ada di Aceh. 2004. Ya, Ustadz Ali Basuki Depok itu. Dia, beliau ini ketika tsunami ada di Aceh. Waktu itu diungsikan. Ya, diungsikan naik kapal ke daerah yang aman. di tengah kapal ada pengungsi, ini lagi dapat tsunami nih, baru dapat tsunami, harta hancur, keluarga hilang, segala macam, menyaksikan bagaimana bencana dahsyatnya gitu, lagi syiddah apalagi rokok syiddah. Nah, ada di antara yang mengungsi itu di kapal memindahkan posisi tubuh dia, nggak boleh ngadap ke situ katanya. Kenapa? Pantang kalau lewat sini, nggak boleh kaki kita ke arah situ. Lihat, lagi sidah kayak gitu, masih aja kita toyor kayak gitu. Lihat, masih takut sama apalah kayak begitu. Ya, Allah musta'an. Ini lagi sidah. Lihat di Merapi ketika meletus ya, 2000 awalan. Meletus. Ya. Mereka bukannya taqarrub kepada Allah, malah nyembelih kambing. Ya. Mendekatkan diri kepada penghuni-penghuni yang dianggap sebagai jin-jin yang menjaga Merapi. Iya dan bila. Begitu juga dengan bencana yang di Pandeglang atau yang sebelumnya lagi, sudah dapat bencana banjir badan ya, masih juga takarrub kepada jin. Ini realitanya, realita kayak begitu. Ya Allah musta'an. Mereka gagal panen, mereka kenapa nih sajennya kurang, gagal panen karena sajennya kurang, masih sajen di sawah-sawah. Ini gagal panen. Kemarau berkepanjangan. Allah musta'an. Ayo, ini realita. Antum gak bisa mendustakan hal ini. Ya. Ini udah syekh menyatakan demikian. Bukan realitanya demikian. Realitanya. Lihat, taib. Berikutnya lagi. Falamma anjakum ilal barri aqra'atum. Maka tatkala kami selamatkan kalian ke daratan, kalian malah berpaling. Kalian kembali berbuat syirik. Wa kana al-insanu kafura, manusia memang kufur nikmat. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, qul ya qul ara'aitakum, katakanlah kepada mereka, terangkanlah kepadaku, in atakum adzabullah, jika adab Allah datang kepada kalian, au atakumus sa'ah, atau hari kiamat datang kepada kalian, aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin, apakah kepada selain Allah kalian berdoa jika kalian benar? Bal iyyahu tad'un. Lihat ini nih. Lihat musyrikin. Bahkan hanya kepadanya lah kalian berdoa. Ya, ini lihat Allah menetapkan musyrikin Quraisy mau kembali kepada Allah di saat apa? Di saat genting demikian, ketika azab datang. Ya, fayaksifu ma tad'una ilaih, maka Allah lah yang menghilangkan ya segala bencana, segala adab yang kalian berdoa kepadanya, insya'a, jika Allah kehendaki, wa tansawna ma tusyrikun, dan kalian melupakan apa yang selama ini kalian sekutukan dari kesyirikan kalian. Lupa langsung musyrikin Quraisy. Allah Ta'ala berfirman, wa idza massal insanu ad-durrun da'a rabbahu muniban ilaihi. Lihat ini musyrikin Quraisy. Apabila seseorang dari kalangan musyrikin Quraisy mereka ditimpa bahaya, da'a rabbahu, segera dia berdoa kepada Allah, muniban ilaihi, dengan kembali hanya kepadanya. Wa idza ghasyiyatuhum maujun kadzulal, ya, apabila mereka ditimpa ombak yang besar seperti gunung di lautan, da Allah mukhlishina lahuddin, maka mereka berdoa dengan ikhlas kepada Allah. Ya. Ini musyrikin Quraisy, ya. Pak Adri, tafadhal. Al-i'tiqada. Al-i'tiqada. Baik, perhatikan ini dulu. Syekh berkata rahimahullah ta'ala, idza arafta mimma sabab, jika Anda ketahui, telah ketahui dari penjelasan sebelumnya, annahu la farqa baina syirki ahli jahiliyah, ya, bahwasanya tidak ada perbedaan antara kesyirikan orang-orang jahiliyah, alladhi nuzila fihi al-Qur'anu, yang Al-Qur'an diturunkan ya untuk karena hal tersebut, walladhi qatala Rasulullah SAW ashabahu, dan yang diperangi oleh Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW memerangi pelakunya. Ini ashabahu bukan sahabat Rasul ya, tapi maksudnya ashabu syirik. Jangan dipahami sahabat, kok Rasulullah memerangi sahabat. Rasulullah memerangi ashabahu, yaitu pelaku-pelaku kesyirikan tersebut. Ya. Wa syirku haula'i al-muntasibin. Taib. Ini kita katakan ya, kita sudah jelas ini perbeda, tidak ada perbedaan antara kesyirikan orang-orang jahiliyah yang dipelangi oleh Rasulullah wa syirku haula'i al-muntasibin, dan kesyirikan mereka yang menisbatkan ilal Islam, menisbatkan diri pada Islam, min ubadil kubur, dari para penyembah berhala. Ya. Wa ashabi turuq as-sufiyyati al-munharibah, dan para ahli turuk tarekat ya sufiyah yang menyimpang, menahwihim dan semisalnya, yang ketika kaum sufiyah menyembah ya berhak menyembah orang-orang soleh, enggak ada bedanya dengan kesyirikan yang ada pada masa Abu Jahal. Ya, la farqa baina syirki haula wa haula. Ya, maka tidak ada perbedaan kesyirikan mereka dan mereka. Artinya mereka musyrikin zaman dahulu dengan mereka musyrikin milenial yang mengaku Islam. Ya, illa fil ismi, kecuali pada penamaan aja. Haitsu yusammunahu al-i'tiqada faqat. Ketika mereka musyrikin milenial menamakan kesyirikan sebagai i'tiqad, keyakinan saja. Fa'lam, maka ketahuilah, anna syirka haula'in al-muta'akhirina. Namun ketahuilah bahwa kesyirikan mereka ini, musyrikin milenial yang mutaakhirin, yang datang belakangan ini, yang mereka menisbatkan diri kepada Islam, asyaddu wa aghladu, kesyirikannya lebih parah, lebih kereng ya, lebih kasar kesyirikannya, min syirkil mutaqaddimin, daripada kesyirikan orang-orang terdahulu dari kalangan musyrikin, min ahli jahiliyah, min wajhain. Nah, ini lebih parahnya apa? Dari dua sisi. Fadl, Pak Adri. Al-awwal anna syirk al-awwalina innama yasul ala al-wakai, wa amma fi kal syirkati fa innahu yasulkuna syirka wa yuklisuna du'a lillahi li'ilmihi annahu la yunji min asyadaihi illa Allah subhanahu. Kama dhakar Allah annahu fil ayati allati saqaha syirku wa ghayruha. Ghayra maktub kepada saqoha. Nah, kalau ghayruha enggak cocok. Syekh hanya membawakan di sini. Wa ghayruha wa ghayruha, harus kalau pada syekh selain syekh wa ghayru. Ya, wa ghayruha maktub kepada saqoha. Terus wa amma ba'du al-musyrikin al-muntasibun. Wa haula'i musyrikun. Wa haula'i musyrikun al-muntasibun ila al-islam fa syirkuhum da'imun fil raqa'i wa syiddati. Bal inna syirkahum fi syiddati yazidu ala syirkihim fi raqa'i bihaitsu idza waqa'u fi qatarin wa syiddatin irtafa aswatuhum fi syirki wa du'a'u ghairillahi. Hadha huwa al-wajh al-awwal min wujuh al-farq bain al-musyrikin al-awwalin wa musyriki zamanina. Tayyib, wa musyriki zamanina. Al-wajh al-thani sayati. Tayyib. Nah, dari sisi apa? Kesyirikan musyrikin zaman dahulu lebih penting, lebih ringan dibanding dengan kesyirikan zaman sekarang yang lebih parah, lebih hancur kesyirikannya. Al-awwal, yang pertama, anna syirkal awwalin innama yahsulu fi hali raha. Kalau kesyirikan orang-orang terdahulu itu terjadi di saat lapang saja. Amma fi hali syiddati fa innahum yatrukuna syirka wa yukhlisuna ad-du'a lillah. Adapun di skala genting, mereka ya, meninggalkan kesyirikan mereka dan memurnikan doa mereka hanya pada Allah. Lihat, ya, sebagaimana Allah firmankan tadi. Wa idza masakum ad-durru fil bahr dalla man tad'una illa iya. Jika mereka ditimpa bahaya di tengah lautan, maka hilanglah segala yang mereka sembah selain Allah selama ini, hilang itu semua. Lata, Uzza, hilang itu semua. Ya, artinya di saat genting mereka kembali kepada Allah, ikhlas. Mereka menjadi ahli tauhid. Kenapa demikian? Li ilmihim la inna annahu la yunji minasyada'id illa Allah subhanahu. Kenapa demikian musyrikin Quraisy dahulu di saat genting mereka kembali kepada Allah? Karena mereka mengetahui bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka dari situasi genting tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala sebutkan tentang mereka fil ayati, dalam berbagai ayat, allati saqaha syekhu wa ghairaha, yang dibawakan syekh ya di sini dan yang lainnya dari ayat-ayat di ayat ini, di buku ini maupun di tempat yang lain. Amma haula'il musyrikun, adapun mereka musyrikun zaman sekarang, al-muntasibuna ilal Islam, yang ngaku-ngaku Islam, ya, fasyirkuhum daimun fi rakha'i wa syiddati, maka kesyirikan mereka itu selalu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan genting. Bal inna syirkahum fi syiddati yazidu ala syirkihim fi rakha'i ya billah, bahkan kesyirikan milenial, ya, kesyirikan mereka di saat genting itu lebih bertambah lagi dibandingkan dengan kesyirikan mereka di saat lapang. Bihaitsu idza waqa'u fi khatarin musyiddatin, yaitu jika mereka ya tertimpa hal-hal yang bahaya, ya, terjatuh ke dalam hal yang membahayakan dan genting, irtafa'at aswatuhum, maka suara mereka semakin meninggi bisyirki dengan kesyirikan. Wa du'a'u ghairillah, berdoa pada selain Allah, ya Abdul Qadir Jilani, wa ya Syekh Abdul Qadir, wa Mbah Priok, wa ya Mbah Wong Rekso, tambah kencang lagi. Tolong kami, tolong kami. Ya, lihat ini ya. Tambah kencang lagi. Kalau di saat lapang enggak, ya cuman doa aja udah, ngasih minta doa dalam hati ya, atau berdoa kepada makam wali, begitu aja doa aja. Doa ngasih sembahan ya, berupa sembelihan, kemudian dia beristighosah, tapi enggak teriak-teriak. Tapi saat genting, tsunami datang, gempa datang, teriak dia. Ya Syekh Abdul Qadir Jilani. Teriak dia. Panggil sembahannya. Ya. Allah Ustaz. Ya. Saya pernah lihat video ya, orang Syiah di Yaman. Husi. Ketika dia tertembak. Ya, dia tertembak. Dia teriak-teriak. Manggilnya bukan ya Allah. Ya Zahra. Ya Fatimah Zahra. Panggil-panggil Fatimah Zahra. Ya Zahra, ya Fatimah Zahra. Teriak-teriak dia. Allah musta'an. Ya. Baik. Ah, syair baca matan. Fa man fahima hadhihi al-mas'alata. Allati waddaha Allah, waddaha. Allati waddaha Allah fi kitabihi wa hiya anna musyrikina alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi ta'ala wa yad'una ghayrahu fi ar-rakhai wa amma fi al-ghurri wash-shiddati fa yad'una illa Allah. Illallah wahdahu la syarika lahu wa yansawna sa'adatihim tabayyana lahum al-farqu baina syirki ahli zamanina wa syirki syirkil awwalina walakin aina man yafhamu qalbuhu hadhihi al-mas'alata fahman rasikhan. Allahu musta'an. Baik. Faman fahima hadhihi al-mas'alata, maka barang siapa yang mengetahui permasalahan ini, allati waddaha Allahu fi kitabih, yaitu yang telah Allah jelaskan di kitabnya, hiya annal musyrikin, yaitu permasalahan bahwasanya musyrikin, alladzina qatalahum Rasulullah SAW, musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW, yada'una Allah al-Ta'ala, mereka berdoa pada Allah. Wa yada'una ghairah, juga mereka berdoa kepada selain Allah, firraqa. di kala lapang. Amma fil far, amma fid durri wa syiddati, adapun dalam bahaya dan situasi genting, fala tad'una illa Allah wahdahu la syarika lah. Maka mereka tidaklah berdoa kecuali hanya kepada Allah Ta'ala, ya, semata yang tiada sekutu baginya. Wa yansawna sa'adatihim, mereka melupakan tokoh-tokoh mereka, ya, yang mereka sembah, apakah wali dan yang lainnya. Tabayyana lahul farqu, maka jelaslah perbedaan baina syirki ahli zamanina, kesyirikan zaman sekarang, wa syirkil awwalin, dengan kesyirikan zaman dahulu. Perbedaannya, kalau ditanya kesamaannya apa? Sama-sama syirik. Apa beda? Iya beda. Bedanya kesyirikan zaman sekarang lebih syirik. Kesyirikan zaman dahulu lebih ringan. Kalau sekarang kesyirikannya lebih parah, lebih kafir daripada kekafiran yang ada di musyrikin zaman dahulu. Lakin aina man yafham? Namun siapa yang memahami hal ini? Ya man yafham qalbahu hadhihi almas'alata. Aina man yafham qalbuhu hadhihi almas'alata fahman rasikhan? Namun siapakah yang kalbunya memahami permasalahan ini dengan pemahaman yang mendalam? Wallahu musta'an. Ya, Allah lah tempat meminta pertolongan. Fadl. Assalamualaikum. Pak Yusuf, fadl. La yudriku. Al-ayati fahim al-ayati al-Qur'aniyyati al-Qur'aniyyata al-Qur'aniyyata allati tuwaddihu allati tuwaddihu tuwaddihu dhalika waman lam yudrik waman lam yudrik. Kalau mau diharokati boleh. Dibencinya berjumpa dua huruf sukun, tapi jangan marfu. Kasih harokat kasra. Man lam yudrikil fir farqa. Wa man lam yudrikil farqa fa innahu rajihun lisu'i fahimah. Fahmihi. Baik. Syekh menyatakan rahimahullah taala innahu la yudrikul farqa baina syirkil awwalin wa syirkil mutaakhirin fi anna syirkal mutaakhirin aghladu wa ashaddu illa man fahima al-ayatil quraniyah. Syekh menyatakan bahwa tidak ada yang mengetahui perbedaan antara kesyirikan terdahulu dengan kesyirikan zaman sekarang mutaakhirin, ya, dalam masalah kesyirikan mutaakhirin itu lebih parah, ya, lebih dahsyat, kecuali yang memahami ayat-ayat Quran allati tuwaddihu dzalika, yang ayat-ayat ini menjelaskan, ya, permasalahan ini. Wa man lam yudrikil farqa, dan siapa yang tidak mengetahui perbedaan ini, fa innahu raji'un, maka silakan dia merujuk kembali kepada ayat-ayat Qur'aniyah, ya, karena disu'i fahmihi, karena buruknya pemahaman dia terkait hal ini, ya. Taib, lihat lagi di matan al-amru tsani. Nah, ini yang kedua sekarang, yaitu yang pertama tadi, ya, musyrikin zaman sekarang lebih parah kesyirikannya dibanding dengan musyrikin Quraisy, karena musyrikin zaman sekarang syirik dalam keadaan raha wa syiddah, lapang maupun genting. Kalau musyrikin Quraisy syirik hanya dalam raha, ketika lapang, ketika genting mereka pandai pada Allah. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua wal amru tsani. Hah, yang kedua sekarang. Ya, tafadhol dibaca sini, Pak Majid. Unasan. Unasan qurbina indallahi imma anbiya'u wa imma awliya'u wa imma anbiya'a wa awliya'. Imma anbiya'a wa imma awliya'a wa imma malaikatan. Malaikatan. Malaikatan aw yad'una asjaran aw ahjaran muti'atan lillahi laysa asiyatan wa ahla zamanina yad'una ma'allahi unasan min apsa kin nas wal min zina wa sariqah wa sariqati wa tarki sholati wa ghairi. Baik, nah. Terus padina ya tadi itu sesal awi tadi la yaksi al-khas wal waladhi misl al-khashabi wal hajari ahwani mimman ahwanu yushahadu fiskuhu fiskuhu wa fasadu wa yashhadu bihi tayyib wa yushhadu di sisi yang kedua sekarang kenapa musyrikin zaman dahulu lebih mending kesyirikannya al-amru tsani annal awwalina yad'una ma'allahi unasan muqarribin bahwa ya orang musyrikin zaman dahulu mereka berdoa di samping kepada Allah, mereka berdoa kepada unasan, kepada orang-orang yang orang-orang saleh, yang mereka ini muqarribin, yang didekatkan indah Allah kepada Allah, apakah itu para nabi, para wali, malaikat, ya gak? Mereka berdoa kepada siapa? Lata. Lata itu siapa sih? Pembuat roti, dermawan, yang ngasih roti kepada jamaah haji, dia bagi-bagikan, ini orang saleh, orang baik, mati dikenal. Lihat musyrikin zaman Nabi Nuh. Ya, Ya'uq, Nasr. Itu siapa itu? Orang soleh. Nah, ini perhatikan. Au yad'una asjaran. Ataupun mereka, kalaupun mereka tidak beribadah kepada orang soleh, mereka beribadah kepada apa? Kepada pepohonan, ahjaran, bebatuan. Yang pepohonan, bebatuan ini, muti'atan lillah, taat pada Allah, senantiasa berzikir pada Allah. Laisat asiatan, enggak pernah bermaksiat, ya enggak. Ahlu zaman ini, sedangkan orang zaman sekarang, lihat sekarang zaman sekarang. Ya da'una ma'allahi unasan min afsakhin nas. Mereka berdoa kepada Allah, mereka berdoa kepada orang-orang ma'allah, di samping mereka berdoa kepada Allah, mereka berdoa kepada orang-orang yang merupakan manusia yang paling fasik. Ya. Manusia yang paling fasik. Walladzina yad'unahum walladzina yahkumuna anhum al-fujura. Ya, mereka berdoa kepada mereka dan mereka pun telah menghukumi perbuatan yang dilakukan sembahannya itu adalah kefujuran. Ya, kedurhakaan kepada Allah berupa zina, mencuri, tidak sholat dan yang lainnya. Coba perhatikan kuburan tokoh mereka tuh. Gus Dur misalkan, disembah dengan Gus Dur. Saya nggak perlu lagi mengurai biografi beliau, antum udah paham. Mengatakan Quran porno, apalagi, lihat, mau menghapus tab MPRS tentang komunis, bercita-cita ingin membangun hubungan diplomatik dengan Israel sejak tahun 80-an, sudah mengunjungi Israel. Ya, ngomong cablak kayak gitu. Lihat, disembah-sembah. Nah, sampai sekarang, sampai hari ini, sampai-sampai ya koleganya ya, si Goiru Akil, Goiru Said, kuburannya Gus Dur enggak pernah sepi dari peziarah. Dan dia berkelakar, berguyon, ya, mengolok-olok, makanya Gus Dur enggak pernah ditanya sampai hari ini oleh malaikat bongkar nakir. Karena kuburannya enggak pernah sepi. Ya tuh kayak begitu. Aman tuh ini. Ya, ada Syekh Sufi enggak pernah sholat karena sudah merasa makrifat hakikat. Ya, enggak pernah sholat, enggak pernah wudu karena udah makrifat hakikat. Mati kemudian kuburannya diibadahi. Diibadahi. Lihat. Nyi Roro Kidul, setan disembah. Setan Nyi Roro Kidul. Orang Islam yang aku Islam dikasih sesaji laut buat siapa? Nyirokidul siapa? Muslimah siapa? Setan tauhid disembah. Mbah Wong Rekso, siapa itu Mbah Wong Rekso? Namanya juga nama gondorwo. Mbah Wong Rekso. Namanya juga nama gondorwo. Disembah. Lihat itu. Lihat. Tayyib. Tayyib. walladhi ya'taqidu fi salih awilladhi la ya'si. Ya, sedangkan orang-orang yang berkeyakinan, yang meyakini kesolehan atau yang tidak meyakini bermaksiat, semisal khosyak, ini khosyak nih, hajar ini, dia kan menyembah kepada kayu, batu, sedangkan kayu, batu gak pernah bermaksiat pada Allah, sedangkan dia beribadah misalkan ya kayak kepada Gus Dur. Gus Dur ngomong apa? Oh, Quran kita porno katanya. Ya. Allah musta'an. Nah, khosyak, batu, kayu, enggak pernah berbuat maksiat. Maka yang beribadah kepada itu semua ahwan, lebih ringan. Ya, mimman ya'taqidu, daripada orang yang meyakini beribadah ya fi man yushahdu fisquhu. Beribadah kepada orang-orang yang telah disaksikan kefasikannya, wa fasaduhu, kerusakannya. Wa yushahdu bihi, dan disaksikan hari ini. Marwanto, tafadhal, baca. وأما المشركون المتأخرون ويدعون فجرات الخلق فجرة. Kalau wazan fa'alah itu jamak ya. Ulaika humul kafaratu al-fajara gitu. Baik. Terus wa asaddahum kufran wasukuta takalifi anhum minal malakidati sufiyati alladina yastakilluna almukharramati wa yatrukuna alwajibati kalbadawi walkhalaji halaj walkhalaji walibanu wabani arabi wa atrihati wa adrabihim wa min a'imatil mulahadati malahidah malahidati wa yahudunahum wa hum yushahidunahum yaf'aluna al-fawakisha wa yatrukuna al-fara'idha wa yasununa anna hadha min karamatihim wa fadlahum wa fadlihim حيث سقطت عنهم التكاليف. طيب طيب sisi yang kedua min aujuhil farq, dari sisi perbedaan annal musyrikin al-awwalin, bahwasanya musyrikin zaman dahulu yad'una unasa, mereka berdoa kepada orang-orang yang fihim salahun, yang mereka terdapat kesolehan dia dalam mereka, wa taqarrubun, dan mereka memiliki taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, apakah itu dari kalangan malaikat, anbiya, para nabi salihin, ya ini orang-orang saleh yang disembah, au yad'una asjaran, atau minimal musyrikin ini zaman dahulu mereka beribadah pada pepohonan, bebatuan, laisat asiyatanillah, yang enggak pernah bermaksiat pada Allah. Batu, kayu, ya, pohon. Ini kan jamadat yang enggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Mau dihancurin, diapain, dia boro-boro mau bela diri. Nah, ya. Enggak bisa, apalagi dia mau bermaksiat pada Allah. Dia enggak bisa apa-apa, batu, kayu. Tayyib. Nah. Mana lagi? Wa amal musyrikin musyrikun al-mutaakhirun, adapun musyrikun mutaakhirun zaman sekarang. Ini Syekh nyebut ini zaman Syekh, ya. 300 tahun silam mungkin. Yaz'umuna anna lahum al-karamatu. Anna lahum yaz'umuna lahum al-karamatu wa suqutu takalif. Wa suqutu takalif. Takalifi. Mana sih? Yad'una fajarat al-khalqi. Musyrikin zaman sekarang mereka malah berdoa kepada makhluk yang paling fajir, paling durhaka. ya. Wa asyaddahum kufran wa fisqan, yang lebih dahsyat kekufurannya dan kefasikannya, mimman yaz'umuna lahum al-karamatu wa sukutu takalif. Ya, dari orang-orang yang mereka sangka mereka memiliki karomah, wa sukut, dan sudah gugur beban syariat anhum dari mereka, apakah itu dari kalangan malahidah, orang-orang yang mulhid, kalangan sufiyah yang mereka menghalalkan hal-hal yang diharamkan, wa yatrukuna al-wajibati, dan meninggalkan hal-hal yang wajib, semisal Badawi, Hallaj, Ibnu Arabi, ini kalangan apa ini? Ya, kalangan wahdatul wujud, ittihadiyah, yang menyatakan Allah bersatu dengan makhluk, yang ketika dia melihat anjing itu ada Allah. Ya, nggak pernah sholat, nggak pernah apa, mati kuburannya disembah. Ini ngeri. Ya, Ibnu Arabi kafir. Bukan Ibnul Arabi. Kalau Ibnul Arabi ulama ahlu sunnah. Ini Ibnu Arabi. Allah, orang-orang sufi. Ya. Taibar kalau begitu. Ya. Dan mereka meyakini itu adalah kewalian. Kewalian itu. Itu wali. Ya. Saya sendiri pun sampai hari ini gak percaya. Sunan Kalijogo itu seperti yang mereka ceritakan. Karena gak ada sanadnya. Ya, seperti yang mereka ceritakan, yaitu apa? Bertapa di pinggir kali selama 40 hari. Berarti kalau bertapa 40 hari enggak sholat, enggak Jumatan. Okelah, dahulu belum ada Islam. Enggak Jumatan, tapi enggak sholat. Enggak mandi, minimal seminggu mandi sekali. Nah, apalagi banyak kan bertapa doang, pertapaan udah dihapus. Ketika Rasulullah SAW berkhulwat ya, dengan Allah di Gua Hira setelah turun wahyu, Rasul pulang enggak balik lagi ke situ. Enggak balik lagi ke situ. Bahkan ketika Rasul Fathul Mekah ke Mekah enggak balik lagi ke situ. Udah ninggalin itu semua. Taib ya. Sejajar sekarang itu ya, yang mereka sembah itu. Siapa? Mbah Priok. Itu Mbah Priok itu siapa? Orang soleh, enggak ada yang membuktikan itu orang soleh. Siapa itu? Mbah Priok itu siapa? Sampai mereka visabili Mbah Priok berperang ya, melawan polisi, melawan Satpol PP 10 tahun silam. Sampai dibunuh Satpol PP. Kenapa? Dalam rangka mempertahankan eksistensi makam Mbah Priok untuk tetap diberikan ibadah. Padri yang saksi hidup rumahnya dekat situ. Hah? Tahun 2009, ya kan? 2009, 10 tahun lalu datang dari mana-mana karena tahu mau digusur sama siapa, Fauzi Bowo apa Fauzi Bowo 2009 mau digusur sama Fauzi Bowo karena mau perluasan itu ya, pelabuhan. Sekarang pelabuhan diluasin itu masih gak kena juga. Hah? Masih ada, gak kena, takut pihak pelabuhan akhirnya trauma waktu itu. Siapa Mbah Priok itu juga? Sebagai orang Priok, antum tahu siapa Mbah Priok? Pak Adri? Hah? Kosong gak ada. Tapi sampai hari ini tetap dikunjungi sama musyrikun untuk memberikan ibadah ya. Allah musta'an. Malam Jumat tanpa parah lagi. Allah musta'an. Dikasih jalur, takut udah. Pemerintah aja sampai takut udah. Allah musta'an. Nah. Lihat itu ya. Masya Allah. Ya. Wa'adrabihim, dan semisal mereka dari kalangan imam-imam mulhid. Wa'yabudunahum, mereka beribadah kepada orang-orang fasik tadi. Wahum yusyahidun, padahal mereka sendiri menyaksikan bahwasanya sembahan mereka yaf'alunal fawahish, melakukan hal-hal yang keji. Wa yatrukunal faraid, meninggalkan yang wajib, enggak sholat. Ya, walinya enggak sholat Jumat. Sholat Jumatnya di Mekah. Mati disembah. Mati disembah. Lihat musyrikin enggak pernah kayak gitu. Kalau musyrikin nyembah ya Lata, Uza, keren. Atau kalau enggak, ya udah. Ini batu mereka namain, ini uban. Kayu mereka namain. Itu kayu, batu enggak pernah bermaksiat. Gak pernah ngomong Quran kita porno, gak ada. Mana ada batu kayu ngomong Quran kita porno. Yang ngomong kayak gitu sembahan mereka. Nah, ini sisinya. Tapi wais umuna an hadza min karamatihim, dan mereka menyangka ini kefasikan, kemaksiatan. Wali-wali ini mereka anggap, wali versi mereka ya, itu dianggap sebagai karomah, keutamaan. Hai susah kotot anhum at-takalifu, ketika ya, sudah gugur takalif ya, pembebanan syarat dari mereka. Ini udah wali, sudah nyampe derajat hakikat ma'rifat. Wah, ini udah tinggi. Ya Allah musta'an. Terus ya, ayat dibaca syarah yang bawah. Mukaronati, mukorona. Apa? La ta'si akhafu min asyirki ibadati al-fajrati wal malaikati wal usati wal usati li anna dhalika yahullu ala tazkiyatihi wa muwafaqatihi ala kufrihi wa ujurihi wa ibadihi wa ibadihi wa salahan wa ayya muhadatin lillah ashaddu min hadhihi al-mahadati muhadati nas'alu waqa wa ta'ala. Kemudian hadhihi natijatul muqaranah, maka inilah hasil dari perbandingan antara kesyirikan zaman dahulu dan kesyirikan zaman sekarang yang menisbatkan pada Islam. Wa hiya anna syirka bi ibadati salihin, yaitu bahwa kesyirikan yang beribadah kepada orang-orang soleh dan makhluk itu al-makhlukat allati la ta'si ya. Yang makhluk ini yaitu dari kalangan batu, pepohonan, bebatuan, ya, kayu yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, itu lebih ringan kesyirikannya daripada kesyirikan ya yang dilakukan oleh musyrikin zaman sekarang biibadatil fajarah, dengan memberikan ibadah kepada orang-orang fajir ya, wal malahidah, kepada orang-orang mulhid, wal usati, kepada para pelaku maksiat. Li anna dhalika yadulu ala tazkiyatihim, karena yang demikian berarti apa? Menunjukkan ya, pensucian mereka, perekomendasian mereka kepada pelaku-pelaku maksiat tadi. Ini walinya ini gak pernah sholat, mati diibadahi, berarti apa? Dia setuju dengan tindakan walinya tadi, wali setan ini, syekhnya dia tadi. Syekhnya di dunia mabok-mabokan, ya. Bahkan orang gila, ya. Orang gila syekhnya itu, kayak wali apa tuh, wali majedup zaman sekarang tuh, hah? Yang milok-milok, nah, orang berebutan di pilok sama wali itu, semakin banyak pilok semakin banyak karomah. Nah, tuh orang gila itu mana sholat, ya. Mana sholat, mana apa kerjaannya ngerokok, bikin gaduh, tapi ya. Orang-orang menyangka itulah puncak kewalian dia. Kenapa? Karena dia ini menyembunyikan kesolehannya, menampakkan pura-pura ahli maksiat. Itu kayak begitu. Nah. Iya, yang nggak pakai baju. Jadi ya, kalau ada nih, mereka ini punya keyakinan. Syekhnya nggak sholat, syekhnya zina, syekhnya mabuk. Itu mereka sang ini wali. Kenapa? Saking ikhlasnya ibadah kepada Allah, dia pura-pura maksiat. Dia menyembunyikan kesolehan. Dan ini adalah puncak keikhlasan. Sampai ke ibadah mereka, ketaatan mereka kepada Allah, ketundukan mereka kepada Allah, ditutupi bukan hanya dengan menutupi ketaatan, tetapi ditutupi dengan maksiat. Sehingga orang menyangka, oh dia bukan ahli taat. Oh dia bukan pelaku kebaikan, dia orang buruk. Nah ini kata mereka, ini semakin wali ini. Nah ini rahasianya ya. Jadi antum jangan dipikir para penyembah Gus Dur, para penyembah Ibn Arabi, penyembah Hallaj, itu disangka mereka itu membenarkan apa yang dilakukan Hallaj. Mereka itu justru, wah ini Hallaj ini apa namanya, apa atau siapalah wali-wali syekh-syekh mereka yang enggak sholat, ini tawadu ini, sampai ketaatan ditutupi oleh maksiat, pura-pura enggak sholat, walaupun di hadapan kita 40 hari enggak sholat, tapi dia tetap berzikir kepada Allah, walau dalam keadaan mabuk, nah, pura-pura mabuk. Masih ada, banyak yang seperti itu. Ya ada. Tuh mau diantri nggak Mas Yudi? Hah? Mau dipilok nggak pada tantu? Itu dipilok itu berkah kata dia. Enggak. Jadi semakin dipilok berkah kayak anak lulus sekolah zaman dulu. Pilok-pilok bajunya pilok-pilok sama dia. Ntar abis dipilok bajunya itu buat tabaruk. Ngalap berkah. Masya Allah. Lihat, nah ketika kita, ketika mereka beribadah kepada syekhnya yang gila tadi, yang enggak mau sholat tadi, maka kekufurannya lebih parah. Kenapa? Terkandung unsur tazkiyah. Berarti mereka merekomendasikan perbuatan tidak sholat. Ya, wa muwafaqatihim ala kufrihim wa fujurihim. Dan berarti mereka memang menyetujui kekafiran dan kefajiran si syekhnya tadi yang dia sembah. Sedangkan musyrikin Quraisy nyembah Lata. Mereka tahu Lata orang yang baik, beribadah pada Allah. Ya, memberikan makanan donasi gratis kepada jemaah haji, roti-roti yang dia buat ikhlas, gak perlu bayar. Tahu musyrikin Quraisy, ini hamba Allah, muti', yang taat. Atau minimal musyrikin Quraisy, ya, nyembah batu, tapi udah batu aja. Batu gak bermaksiat. Sedangkan mereka Allah musta'an. Ya, Allah musta'an. Sampai kuburan artis pun yang maksiat meninggal bisa mereka jadikan sebagai tempat peribadatan. Artis meninggal kafir, ya, atau meninggal maksiat penuh hidupnya. Allah musta'an. Wa'tibarihi, dan mereka menganggap berarti itu adalah sebagai kesolehan, karomah, ya, dan segala bentuk penentangan kepada Allah yang lebih parah dari ya, daripada hal ini. Nas'allahu al-afiyah. Kemudian kita baca lagi. Tanggung ya, belum 10 halaman. Ya. Idza tahaqqaqa, idza tahaqqaqta. Ini matan aja nih sepertinya nih. Panjang ya. Satu halaman lagi. Dua halaman lagi, satu lembar lagi. Ya, tafadhal dibaca sini. Siapa? Pak Yusuf. Idza tahaqqaqta. Idza tahaqqaqta annalladziina qatalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qulan wa khaffu syirkan. Taib, apabila Anda telah merealisasi apa namanya, membuktikan bahwa orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu lebih waras akalnya, lebih ringan kesyirikannya daripada mereka musyrikin zaman sekarang. Terus? Fa'lam anna liha'ulai syubhatan. Syubhatan. Isim anna syubhatan. Syubhatan. Yuridunaha ala ma dzakarna wa min aqdami subahihim subahihim fa asghi sam'aka li jawabiha. Baik, nah perhatikan. Fa'lam, maka ketahuilah, anna liha ula'i syubhatan, bahwa mereka memiliki syubhat, yuridunaha, yang mereka paparkan, ala ma'adha, karena terhadap, untuk merespon ya, dari apa yang telah kita sebutkan. Wahia min a'adhami syubabihim, dan inilah termasuk diantara syubhat terbesar mereka. fasghi sam'ak, maka coba ya dengarlah, bukalah pendengaran Anda di jawabiha untuk ya mendengar jawabannya. Aib baca wahya. Aib. Maka dengarlah jawabannya, yaitu bahwasanya mereka mengatakan sesungguhnya yang Al-Quran turun kepada mereka, mereka tidak bersyahadat la ilaha illallah, mereka mendustakan Rasul, mereka mengingkari hari kiamat, mereka mengingkari Quran, dan mereka menjadikan apa namanya melakukan perbuatan sihir. Sedangkan kami bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kami membenarkan Quran, kami beriman kepada hari kiamat, kami sholat, kami puasa. Bagaimana kalian menjadikan kami seperti mereka? Ini lihat syubhatnya nih. Ada syubhat nih, wah syubhat. Nah, paham gak sih nih? Ini syubhat ini. Syubhat ini sering gak dilontarkan? Nah, mereka gak ingin disamakan dengan musyrikin. Kita katakan memang gak sama, karena kesyirikan kan lebih parah. Namun di sini mereka protes, gak terima. Kenapa disamakan? Syirik juga. Jadi gak paham-paham gitu. Ketika dikatakan, ketika kalian beribadah kepada para wali, itu sama dengan musyrikin Quraisy beribadah kepada wali juga. Ya. Kalau mereka mengatakan musyrikin Quraisy tidak mengucap la ilaha illallah, apa gunanya kalian mengucap la ilaha illallah? Sedangkan musyrikin Quraisy justru terpuji. Mereka tidak mau terjadi kontradiksi antara ucapan dan perbuatan. Perbuatan mereka syirik, ucapan mereka la ilaha illallah. Sedangkan kalian musyrikin melakukannya. Ucapan kalian la ilaha illallah, tindakan kalian merusak tauhid la ilaha illallah yang kalian ucapkan. Terus, Marwanto. Wajahada. Jangan tasdid. Wajahada. Tasdid lah gitu. Ba'dahu. Baik. Maka jawabannya tidak ada perbedaan di antara para ulama semuanya. Bahwasanya seseorang yang membenarkan Rasulullah SAW dalam suatu hal, namun mendustakan dalam suatu hal yang lain, dalam hal yang lain, maka dia kafir. Dia tidak masuk Islam. Ya. Demikian pula apabila seorang beriman kepada Quran namun menentang sebagiannya. Terus kaman? Kaman akfarra bitawfidi wajahada wujud. Tuh tasjid lah. Wajahada. Wajahada. Wajahada. Oh iya, wajahada. Masih ada tasjid gak apa-apa? Masih. Masih itu. Wajahada. Udah. Ayo terus muntah di wajah ada. Aqra bi tauhidi wa salati wajah ada. Wajah ada lagi. Ayo lanjut wajah ada. Ujubah. Ujubah. Soma. Wajah ada. lam yanqat unasun unasun unasun fi zamani nasi nabi sallallahu alaihi wasallam bil haji anzalallahu fi haqqihim walillahi ala nasi fi julbaiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna allaha waliyun alil alamin. Baik, dari mana tadi? Kaman aqarra bi tauhid, sebagaimana orang yang menetapkan tauhid wajah ada wujub salati, namun dia menentang kewajiban salat. Au aqarra tauhid bi tauhid, dia menetapkan tauhid wasalata, dia menetapkan tauhid wasalat, wajah ada wujub zakat, tapi dia menentang kewajiban zakat. Au aqarra bi hadha kulli, dia menetapkan semua tauhid salat zakat, wajah ada saum, dia menentang saum. Au aqarra bi hadha kulli, ya itu kan satu aja ditentang, kafir kan. Atau dia menetapkan semuanya, wajah ada al-hajj, tapi dia menentang haji. Lama lam yanqat an unasun fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajj, ketika manusia di zaman Nabi tidak mau menunaikan haji, ya anzalallahu fi haqqihim, maka Allah berfirman menurunkan ayat terkait mereka, walillahi 'alan nas hajjul bait, maka kewajiban bagi manusia kepada Allah menunaikan haji di Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang saja yang mampu berjalan ke sana. Wa man kafara, lihat siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka Allah ghani, Allah maha kaya. Tidak, ya. Terus wa man aqarra bi hadha, Pak Adri. Kenapa? Belum 10 halaman. Baru ini halaman ke-9. Kafara damuhu baik. Maka barang siapa yang menetapkan ini semua, dia menetapkan haji, puasa, sholat, zakat, tauhid, namun dia menentang hari kebangkitan, maka dia kufur berdasarkan ijma dan halal darah maupun hartanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innalladzina yakfuruna billahi wa rasulih, sesungguhnya orang-orang kafir pada Allah dan Rasulnya, wa yuridu wa yufarriqa bainallahi wa rasulih, dan dia hendak membedakan antara keimanan pada Allah dan Rasulnya, dan mereka mengatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, kami beriman pada sebagian saja dan kufur kepada sebagian yang lain. Wa nuriduna ayattakhidu wa yuridun, dan mereka hendak menjadi mengambil jalan baina dzalika sabila, mengambil jalan tengah di antara iman dan kafir. Ulaika humul kafiruna haqqo, mereka adalah kafir sebenarnya. Terus hiya lati dzakaraha ba'du ahli al-ahsa'i fi kitabihi alladhi arsalahu ilaina. Tayyib, fa idza kana qad sarraha fil kitabih, maka apabila Allah telah menjelaskan di kitabnya di Al-Qur'an bahwa barang siapa yang beriman kepada sebagian ayat, wa kafara bi ba'din, namun kufur kepada sebagian yang ayat yang lain, maka dia kafir, kafirun haqqo, dia kafir sebenar-benarnya. Maka zalat hadhihi syubhatu, maka hilanglah syubhat ini. Syubhatnya musyrikin zaman sekarang yang menyatakan kami bersyahadat, kami beriman pada hari kiamat, kami membenarkan Rasul. Kenapa kalian samakan kami dengan musyrikin Quraisy yang enggak bersyahadat, mendustakan Rasul? Kenapa? Karena mereka beriman pada satu hal namun kufur kepada hal yang lain. Saya dipahami sini kan? Hilang syubhat ini. Wa hadhihi allati dzakaraha ba'du ahli al-ahsa, inilah yang disebutkan oleh sebagian orang penduduk ahsa, ya, fi kitabihi, di suratnya, alladhi arsalahu ilaina, yang mereka kirim surat tersebut kepada kami, kepada syekh, maksudnya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Terus anna man saddaqa Dan juga dikatakan jika kalian mengakui bahwa barang siapa yang membenarkan Rasul dalam segala hal namun mengingkari kewajiban salat, maka dia kafir halal darah dan hartanya berdasarkan ijma. Terus ba'sa. Kemudian jika demikian pula jika ia mengakui segalanya kecuali hari kiamat, dia enggak mengimani, maka dia kafir. Terus wasaddaqa bil baqi wa huna la takhtalifu al madahibu wa huna la takhtalifu al madahibu fihi wa qad nataqa bihi al qur'an kama qaddamna. Tayyib, demikian pula seandainya dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan dan membenarkan yang lain, maka di sini tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan madhab di sini, akan kafirnya dia. Dan Al-Quran telah menyebutkan, membicarakan sebagaimana yang telah kami paparkan sebelumnya. Pemaklum? Baik. Dan juga maka diketahui bahwasanya tauhid adalah sebesar-besar kewajiban yang dibawa oleh Nabi SAW, dan dia adalah dia lebih agung, lebih besar daripada salat, daripada zakat, daripada puasa, daripada haji. Terus dinur rusul, dinur rusuli kulli la yakun subhanallahi ma ajaba hadzal jahla, ma'nya itu ma ta'jubi ya ajaba fil mad ma fil ta'jub ya, al jahla hadza maf'ulun bi jahlan badal ya. Tayyib, mana lagi? Fakaifa idza jahada al-insanu syai'an min hadhihi al-umur? Tauhid kan yang paling agung, lebih agung daripada salat, zakat, puasa, haji. Maka bagaimana jika seseorang itu mengingkari sedikit saja dari perkara tauhid ini, maka dia kufur walaupun dia mengamalkan semuanya, salat, haji, puasa, zakat. Bi kulli ma ja'a bihi ar-rusul. Mengamalkan semua yang dibawa oleh Rasul namun dia mengingkari tauhid. Ya, fa idza jahada tauhida alladhi huwa dinur rusuli kullihim la yakfur. Apabila dia mengingkari tauhid yang merupakan agamanya para rasul semua, maka dia enggak kafir. Subhanallah. Ini subhanallah pengingkarannya. Ma ajaba hadzal jahla. Wah, betapa anehnya kebodohan ini. Sudah hampir 2 jam ya. Cukup dulu. Subhanallah. Inna syadara ila lantas tabarakallahu.